Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Berbapak beribu, keterangan al-mujahadah dereng selesai. Mujahadatin nafsi at-tahriyah wa tahriyah, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Winginane sampun kula terangaken sedaya. Saniki at-tahliyah. Nek tahliyah nganggo hak. Nek at-tahliyah nganggo hak. Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Kulo bapak niki kathah enten 18 macam punjul. Contohnya setunggal at-taubat, loro as-sabru, tiga asyukru, empat arroja, tuan ngerikirin. Mungkin satu pengajian ini membinakan atau bahdok. Tobat ini wajib. Tiang syariat ingin mencapai tujuannya. Selamat rokok mlebu swarga. Ini harus bertobat dari dosanya, bertobat dari maksiatnya. Kono swarga niku suci bersih. Boten saged yang masuk nek boten bersih. Yang thariqah mboten saged sampai datang tujuane. Tujuane usul ilallah. Nek mboten tobat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sapane bar maca burda ya rabbi bil mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karomi. Biasane kula sampean maca ning lambe tok iku artine apa garuh nggih mboten bendina diwaca ya Rabbi bil tapi gak ngerti maksude. Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa dengan perantara nabimu yang terpilih. Ini jenenge tawasul dengan perantara nabimu yang terpilih. Balir matosidana sampaikanlah kami kepada maksud tujuan kami. Waghfir lana ma madha dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lampau. Ya wasi'al karomi wahai Allah yang luas kemuliaannya. Loh Bapak biasanya diwoco. Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa dengan perantara nabimu yang terpilih. Balir sampaikanlah kami maqasidana pada tujuan kami. Maqasid tujuan iki apa? Aja tujuan kami dadi PNS. Aja tujuan kami jadi pejabat, jangan. Maqasid-maqasid wong syariat iku slamet neraka mlebu swarga. Jadi pejabat-pejabat to neiso dadiano slamet neraka. Dadiyo pejabat dadiyo nek bisa nekano mlebu swarga. Winginane tak terama, awas nek nyeleweng. Loro Bapak. Maqasidi wong ahli thariqat usul ilang ilallah. Usul ilallah iku teko ning nggone Allah. Pinginane bolak-balik tak terangno. Nek dijrentrehno makrifat Allah, mahabbah Allah, musyahadah Allah. Iku tujuane wong thariqah. Tujuannya wong hakikat maqasidana itu hanya kepingin menjadi hamba Allah sing temenan. As-sidqu fil ubudiyah, jujur temenan oleh dadi kawulane Allah. Wis apa-apa ya hanya karena Allah, bukan karena imbalan, bukan karena opah, bukan karena derajat tinggi, bukan karena surga dan lain-lain. Hanya karena Allah. Lalu Bapak sedoyo, kangge mencapai tujuan, wong syariat mencapai tujuan selamat neraka masuk surga wong syariat. Wong thariqat bertujuan wusul ilallah. Wong hakikat bertujuan asyidku fil ubudiyah. Iki kabeh kudu menjalankan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar al-ayah. Iku menyangkut kabeh, menyangkut wong ahli syariat, menyangkut wong ahli thariqah, menyangkut wong ahli hakikat. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang bersungguh-sungguh agar Tuhanmu sekalian menutup semua keburukan kalian dan memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tubu taubatan nasuha. Jadi kita taubatan nasuha ni kunopo. Mengenane mun kula terangaken carane. Carane taubatan nasuha dengan amalan. Kula terangaken poso telung dino. Nek bengi salat terus maca-maca napa-napa ingkang kula terangaken wingine. Iku supaya dadi tobatan nasuha. Pemula wong ku nek tobat tobatan nasuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ibu minan dzambi kaman la dzambalahu. At-ta'ibu minan dzambi wong kang tobat bat saka dosa iku kaya wong sing ora tau tobat. Bersih. Ora tau dosa. Wong sing tobat saka dosa kaya wong sing ora tau dosa. Bersih. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Kanjeng Nabi memberikan alasan at-taubatu anidzambi tasobuni ala taubi. At-taubati ala dzambi. Kono tobat dari dosa. Tobat dari dosa iku kaya sabun. Kanggo bersihi pakaian. Pakaianku nek kotor apa maneh pakaian putih. Di sabun waro bapak dadi putih maneh. Ketok kotor kena keringet, kena debu, sabun putih maneh. Semanten ugi jiwa kita kena kotor dosa, kena kotor dosa. Jiwa ati kita niku kapane kita nglakoni dosa mblentong. Dosa maneh belentong maneh. Dosa maneh belentong maneh. Iki nek gak ditobati akhirnya dadi karet, dadi tayeng. Kapan wis tayeng sulit untuk dibersihkan. Seperti kaca kapan wis tayeng ora kena kanggo ngilonan. Dadi atiku kanggo ndelok awake aku ku bersih apa enggak, ati sing ndelok nggih. Aku ku kotor apa ora sing ndelok ati. Tapi nek wis tayeng kaya dene pengilon wis tayeng ora kene kanggo ngilonan. Gak tahu dirinya. Akhire ati mati. Nek wis mati, maka setanlah yang menjadi pengemudinya. Jadi disetir sampai setan. Nah mulanya kapan dosa ditobati, dosa ditobati, dosa ditobati. Iki kaya baju kotor disabun. Baju kotor disabun. Nggih. Iki sing dawuh kanjeng Nabi atau batu ala dambi kasobuni ala saubi. Nah, ini perlu tobat iki. Wong-wong sing merasa makome syariat nek nglakoni maksiat yo ndang tobat, cepet-cepet ndang tobat. Diberi jangka waktu sampai 3 jam. Kalau bapak nek sampai 3 jam mboten tobat ditulis dosane. Kali malaikat yang sebelah kiri ditulis. Tapi kapan dalam jangka waktu 3 jam niki sudah bertobat mboten ditulis. Ini malaikat sebelah kanan niku diberi wewenang nyetir malaikat sebelah kiri. Kapan wong lakoni dosa akan ditulis malaikat sebelah kiri. Sebelah kanan malaikat rokib mengatakan jangan ditulis dulu. Tunda dulu sampai 3 jam. Nek sampai 3 jam mentobat mboten sida ditulis. Niki rahmate Allah. Para bapak biasane nek maring lakoni dosa ku biasane ora cepet tobat. Biasane ndelok orkes teko mulih turu. Turu kuangine jam 7 pisan. Kebelekan dosa ninggal subuh. Tumpuk-tumpuk dosa. Buh ngene kok pengen swarga iki. Nggih. Mlebu swargaku koyok wong salat. Salat itu enggak akan bisa sah kalau tidak suci. Kudu suci. Kudu suci saka hadas, suci saka najis. Baru nggih. Saged salat yang bisa sah. Ning kapane dalam keadaan najis dan keadaan hadas enggak bisa. Semanten ugi masuk surga enggak bisa kalau dirinya masih kotor dengan dosa. Nah, kula bapak niki mulane tobat nasuhaku koyok sabun. Koyok sabun. Dosa disabun, dosa disabun. Kula bapak tobatan nasuhaku syaraté ana pira. Syaraté ana pira. Ditangken saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Ibnu Abbas niku kepanjangannya Abdullah bin Abbas. Abbas niku pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas putrane. Sing bolak-balik ditengo kalih ulama-ulama habaib-habaib diterangno Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang paling tinggi tubuhnya. Saking dure nek numpak unta begagah sikile klengsleh lemah. Saking dure Abdullah bin Abbas ini menjadi mufassir yang terkenal. Sahabat yang ahli tafsir yang terkenal adalah Ibnu Abbas. Dengan ini ngringkes taubatan nasuha syaratnya telu. Annahu kol at-taubatun nasuh annadamu alama madoh. Nomor siji adanya penyesalan. Niki sing biasanya kita wangel niku menyesali. Nglakoni dosa terus getun niku jarang. Rata-rata ku nek dosa malah bangga. Takon arek-arek. Nek mari nyedot arek wedok ra kondo-kondo kancane. Rek aku tas nyedot pipi di arek rek. Malah kondo-kondo ora kok getun enggak. Bangga. Dan iki sing angel abot. Bergono tanda hati hidup itu kalau punya penyesalan. Dadi wongku nek nglakoni dosa banjur menyesal iku tandane atine urip. Nek atine mati gak iso menyesal. Tandane maneh ati urip iku nek ibadahe terlambat, nggih. Ibadahe ilang iku susah. Bongkok bae digrayahi. Nek kula sampean kabeh kelangan kobliyah bakdiyah, nanti susah mboten? Susah mboten? Orang ngandel lah kok susah. Wong susah kok di bulan baleni. Kobliyah enggak, bakdiyah enggak, bulan baleni, wiridan enggak pisan. Assalamualaikum pelencing. Man laisa lahu wiridun fahuwa kirdun. Wong sing gak tau wiridan iku ketek. Bedes. Pesalamo nyolot. Nggih wiridan wis ora gak getun belas. Nggih. Mula Bapak, qabliyah ba'diyah ora susah. Kehilangan jamaah gak susah. Itu tandanya hati mati. Tengeri niku kalih niku. Nah sebab kehilangan ibadah orang susah. Lakoni dosa gak menyesal. Tandanya hati mati. Iye bungkoyo. Oh, Bapak niki mboten nanti kepikir. Sing mikir niki wong sing gelem ngopeni ati. Nek sing dupeni duit gak kepikir. Oh, Bapak, duit golek kanggo sangone ibadah. Nggih. Iji adanya penyesalan atas dosa-dosa yang telah lampau. Wal ikla'u fil hal anhu. Wal ikla'u adalah meninggalkan. Yeah. Meninggalkan dosa itu yeah. Segera. Segera. Segera, sekarang juga. Bila aku sekarang juga. Kapan jenenge tobat? Sekarang juga dosa yang telah dilakukan ditinggalkan. Sing ben gawene selingkuh, tinggalkan. Gawene minum-minuman keras, tinggalkan. Biasanya judi, tinggalkan. Biasanya kasino, tinggalkan. Segera sekarang juga. Sekarang juga itu ketika sudah berniat bertaubat. Bal azmu ala alla yauda abadan. Sing nomor telu punya keniatan yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Niati ngoten niati. Harus punya keniatan yang kuat tidak akan mengulang dosa itu lagi selama-lamanya. Lalu upamane kok kepleset ngelakoni tobat mana? Tobat mana? Ini para bapak, tobat yang sehubungan dengan Allah. Ini sehubungan dengan manusia ditambah satu lagi, kudu bersih diri dari kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini secara global. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangaken tobatan nasuhan niku sampai 8. Nggih. Sampai 8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba balam ya ta'alam ala ilma falaisa bita'ibin. Ini Kanjeng Nabi ini mensyaratkan wong ku nek tobat taubatan nasuha dan golek ilmu. Masuk wis alim. Wong ku nek alim dhuwure jono maneh sing luwe alim. Nggih. Sak temene sak dhuwure wong alim sik ana maneh wong alim. Kapan ana wong wis alim gak gelem ngaji ning wong alim kono. Iko alim aku moh ngaji rono soale iko kelasi ben sak ngisorku. Iku wong napa, Pak? Wong napa, Pak? Wong ujug merasa ilmunya lebih baik dari yang lain. Oh, Bapak, nggih. Ono wong alim tentang hukum, mungkin durung alim tentang ati. Mungkin wong alim tentang ati, mungkin kurang alim tentang hukum. Bro Bapak, wong alim tentang ati, tentang hukum, mungkin gak alim tentang kesehatan badan. Nggih, Bapak. Orang alim tentang kesehatan badan mungkin kurang alim tentang golek ekonomi. Nggih mboten. Ditandane wong sing tobat kuwi isbar tobat sergep golek ilmu. Sampeyan bar tobat gak gelem golek ilmu, pancet e. Tabras sedo ngaji yo. Iya, iya. Dadah, aku yo krungu kok. Krungu tok gak budal. Para bapak dawekane Nabi, wong iku durung diarani wong tobat. Dene Nabi pertama, wong tobat tapi gak gelem golek ilmu, iku jenenge dudu wong tobat sing temenan. Nomor siji. Nomor loro, wa man taba wa lam yazid fil ibadah, falaisa bita'ibin. Barang siapa yang bertobat tapi tidak menambah ibadahnya. Ibadah pancet fardhu tok gak ono sunate. Nggih. Ben iku durung tobat iku fardhu tok. Salat yo ping 5 tok. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gak ono qobliyah ba'diyah. Pancet. Kalau Bapak, kalau jangan sholat fardhuiku roto-roto kropos. Kropos. Kaya untung itu lho kropos. Bagi kapan disikat nganggo pasca gigi, niku tertutup kroposnya. Tertutup. Kalau Bapak, jadi ibadah sunat qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, iku kanggo nutupi kropos salat berfardu. Kropos desundi wong salat fardu tul diangkat kaya pitik nutul. Atine kongkone eling Allah ya ora iso. Wong sembayang kongkone eling Allah eling pasar. Kalau mboten pasar kok yai, napa pacar. Nek pasar ya pacar, gak pasar ya pacar. Iku kropos. Lah kapan iki kropos gak cukup untuk menghadap Allah, gak cukup. mulane ditambal, ditambal nganggo qobliyah ba'diyah. Nganggo salat duha, ditambal nganggo salat lail, salat witir, terus sampe ditinggal. Tiga kali wong iku wis mulasa tobat, niate tobat, tobatan nasuha, ibadah kudu tambah, ibadah kudu tambah. Ku dicitat, dicatet, ku dicitat, dicatet sing ringkes, jiji kudu golek ilmu. Nomor loro ibadah tambah. Baman tabah walam yurdil khusma'a falesa bita'ibin. Nomor telu, sapa wonge sing tobat ora iso ngridakno nggih panca padu biyen iku kurang bisa tobat. Para bapak wong iku nek kapane ahli ilmu biasane senengane seneng debat tentang ilmu. Perdebatan ilmu niku sae. Nek perdebatan niku sing digoleki kebenaran. Tapi nek perdebatan niku golek menang, nggih. Pingine ngalahno musuh niku elek. Lan meneh perdebatan ilmu niku sae asal niate aja kliru. Kapan ini perdebatan akhirnya dadi permusuhan niku dadi elek. Di perdebatan ilmu ku enten telu. Nek diringkes, diperinci kata. Nomor siji perdebatan ilmu nggih. Tujuane golek kebenaran. Golek kebenaran. Iku jenenge munadharah. Munadharah ku bagus. Oh bapak nek perdebatan nggih. Perdebatan ilmu tujuane nggih menjatuhkan lawan. Iku jenenge mirah. Muroah. Muroah. Niku elek nggih. Tujuane iku menjatuhkan lawan. Nek lawan kalah merasa bangga. Nomor telu perdebatan akhirnya menjadi permusuhan. Iku jenenge mujadalah. Nggih. Bapak, wong kapane tobat, tobat. Iki kudu bisa nerindakno kanca niki, kanca perdebatan niki. Nggih, kanca perdebatan. Duga kanca perdebatan sing jenenge munadharah. Duka mujadalah, duka muro'ah. Niki kudu bisa nyeneng no hati ini. Mergo kadang-kadang wong berdebatan ku ngelarak no hati. Ngelarak no hati ku berarti bersalah. Nek wis tobat, iki kudu bisa nyeneng no hati ini. Mergo bapak, ana perdebatan tentang ilmu. Ana ne mukhasamahku tentang bondo. Tentang bondo sampean delok teng TV ku contone. Iku perdebatan, perdebatan nggih. Nggih sing diurusi KPK niku. Nggih Nazaruddin, Anas apa meneh. Iku perdebatan tentang bondo, tentang bondo nggih. Nek tobat kudu bisa nyeneng no lawan. Yurdil khusoma. Iku jenenge tobat dan nasuha. Nomor 4. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bita'ibin. Sopo wonge tobat orang ngowahi pakaiane, orang ngowahi perhiasane, iku jenenge wong durung tobat. Mendetail Kanjeng Nabi nek ngendikan. Bapak, Ana wong biyen niku senengane nyolong. Hasilnya ditukokno klambi. Ana wong ngapusi, hasilnya ditukokno sarung. Nggih. Ana wong ngentit, hasilnya ditukokno gelang. Ditukokno kalung, tukokno melar. Nggih. Ku bareng wis tobat kudu dirubah. Nggih. Pakaian-pakaian yang haram hilangkan. Nggih. Balekno sing duwe, balekno. Ganti nganggo pakaian yang bener halal. Sarunge sing halal, lambene sing halal, perhiasane jam tangane sing halal, gelange sing halal, nggih, melare sing halal. Nek mboten gadah dos pundi gak repot-repot. Golek karet dengan gelang. Wonten mawon gampang. Nek niate tobat iku bareng haram-haram saka lakon dosa iku kudu diganti. Ganti aja tetep digawe. Reka para bapak wong syariat lakone salat pokoke suci, pokok suci niku sah. Tapi enggak bisa diterima kalau tidak halal. Berdoa ini saja enggak akan dikabulkan doanya kalau pakaiannya haram, inumannya haram, makanannya haram. Enggak akan dikabulkan oleh Allah. Ini diganti. Iku ben iku pakaianku iku ben ku nyolong. Pakaianku iku, celanaku iku dise hasil judi, lepas semua, nggih. Diganti dengan pakaian yang halal. Terus Bapak nomor 4. Hanya Nabi triti sampai detail. Wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa bitaibin. Sapa wonge sing tobat ora ganti kanca. Iku jenenge wong ora tobat. Dene iku kancane ahli bola sodok. Kancane ku ahli nyanyi-nyanyi, nyekeli gitar. Dene iku kancane ku nyekeli kitab cilik-cilik. Bukan buku saku, bukan, tapi kitab cilik. Tulisane gak Arab, gak Latin, tapi bunder-bunder ngono tulisane. Loh, iku kanca niku ngene iku seneng ngene iku. Dikapane wis tobat tinggalkan. Kalau mau temannya dijak tobat, enggak mau tinggal. Nggih. Ganti kanca sing seneng ngaji. Nggih. Ganti kanca sing seneng maca Quran. Ganti kanca sing seneng tibaan. Ganti kanca sing seneng ngaji, sing seneng jamaah. Wis tobat cepancet marani kancane sing judi. Nggih. Niku jenenge durung tobat. Nggih. Para bapak sampe detail panjenengan lagi nerangno. Nggih. Di koncone kudu ganti. Nggih. Para bapak, koncone sing paling bagus suhbatus sholihin. Wong kang saleh kumpul wong pinter durung karuan. Pirang-pirang wong pinter gak soleh. Pinter ngomongnya, tapi tindakannya ora kena ditiru. Jadi guruku sing kena digugu omongane, kena ditiru lakune. Walaupun formal bukan gurumu. Tapi ada orang yang kamu kenal. Omongane kena dibuku, lakune kena ditiru. Ikulah gurumu yang hakiki. Ora mesti kudu guru sekolahan. Guru sekolahan kurung karuan kena ditiru. Guru gundulan. Klambine klambi cekak. Guyon mbek murite wedok, jiwi-jiwitan. Mana bisa ditiru. Yeah. Omongan ya ora kena digugu. Ngono Bapak. Nabi Isa alaihi salam. Disuwuni pirsa kali umat. Ya Ruhallah, pengen ku akhlaki bagus, abdab sopane bagus. Niki guru jenengan sinten? Roto-roto nek ana wong berhasil nggih belajar adab, berhasil belajar akhlak, iku biasane ditakokno, iku ben gurune sapa? Oh, iku dhisik muridé Ki Hamid Pasuruan. Oh, iku dhisik muridé Ki Mas Duki Lasem. Oh, iku dhisik muridé Ki Maksum Lasem. Mesti takon gurune. Nggih. Para bapak, gurune sing takokno. ألا إن خبز الماء خبز ترابي كما أن خبز القوم خبز المناكب ألا إن خير الماء خير ترابي كما أن خير القوم خير المناكب. Ingat, air yang buruk, air yang kotor, itu karena buruk debunya. Beku lemai ku lo lemai ku sumberane ki kotor. Lemah bumi yang terkena pencemaran nggih dari pabrik lemai kotor iku nek nyumber banyu banyune kotor banyune kotor. Begitu pula kaum masyarakat ini, masyarakat yang kotor adalah sumber sejarah guru-gurunya kotor. Heling murid iku bakal tiru akhlake guru. Nek bocahku mondok ning pesantren, pondok pesantren. Kiai mulang pesantren iku mboten dibayar, ikhlas. Kadang tanah tuku dhewe, bangunane tuku dhewe. Nggih. Lah niku besok santrine nggih ikhlas. Nek penting daerah mulang Quran mulang apa ikhlas masuk gak dibayari oke okay. Asa tonggo teparune gelem ngaji. Taman delok nek wis kuliah ada dosen yang mengajar tanpa gaji. Tidak nono nek wis metu. Nggih. Ora bakal gelem mulang nek gak digaji. Ayo sing ora ngajungo. Nggih. Pengen roh aku. Para bapak, di seorang kaum bisa bagus ini karena bagusnya sejarah leluhure, sejarah guru-gurune. Nek guru-gurune kotor, titendono murite kotor. Nek guru-gurune bersih, insya Allah murite bersih. Nek. Ala inna hubsal ma'i hubsu turabi kama anna hubsal qawmi hubsul manakibi. Ingat, ingat, sesungguhnya keburukan air itu karena buruk debunya. Tanah itu buruk, tapi nek tanahnya bersih, tanah-tanah berbatu, berpasir, kaya atas-atas gunung yang mengeluarkan sumber air, bersih. Mengko gak tercemar, nggih. Kalian pabrik napa enten limbah pabrik munggah gunung. Temen bersih. Karena debunya memang debu yang bersih. Begitu pula kaum masyarakat ini jadi bersih kalau memang sumber ilmunya dari guru-guru yang bersih. Halo Bapak. Iki mulane dawuh Kanjeng Nabi niku wau. Kudu ganti kanca. Kanca pergaulane kudu diganti. Ya subatas sholihin. Nggih, kanca wong sing saleh-saleh. Wong alim ya sing saleh. Masa ga alim asal saleh kena ditiru. Nggih. Bahwa kalau cerita Nabi Isa alaihi salam, siapa gurumu? Takoke iki guru, sumbernya. Sumbernya adab tuh guru, sumbernya akhlak guru. Nabi Isa dawuh kabeh masyarakat dadi guruku. Lho, nggih. Napa niki guru formal? Mboten. Semua masyarakat jadi guruku. Kalau ada seseorang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, kemudian saya selidiki, saya teliti, karena amalannya bagaimana, perilakunya bagaimana. Nah, itulah setelah aku ketahui perilakunya, perilaku itu saya tiru. Betul kudu guru formal. Itulah montong goni sampeyan. Tonggo sampeyan ku kok terhormat. Terhormat di masyarakat, terhormat mongguwe Allah subhanahu wa ta'ala. Telitian. Kenapa wong iku kok terhormat? Kalau Bapak dawe Nabi alaihi salam, maka saya teliti. Setelah aku ketahui, aku tiru perilakunya. Kemudian kalau di tengah-tengah masyarakat ada orang kok hina, tidak dihormati orang, ya. Apalagi di hadapan Allah. Di hadapan masyarakat saja tidak terhormat, ku tak teliti, tak selidiki apa perilakunya. Kemudian perilaku itu saya jauhi jauh-jauh, orang tak tiru. Jadi ada dua hal itu namanya masyarakat menjadi guru. Kapan hina, gak terhormat, yo tak tinggal perilakunya. Tapi kalau baik, terhormat, saya tiru perilakunya. Ini ku Nabi Isa alaihissalam. Tu Bapak, kabeh wong ku butuh guru. Aja sampai orang nganggo guru. Apalagi menuju kepada Allah itu liku-likunya sulit ditempuh. Dalane dalan liku-liku kaya dalan munggah gunung. Liku-liku iku kudu ana sing nuntun. Nek gak ana sing nuntun gurunya setan. Man la syekhulahu fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Ini bukan guru bahasa Inggris. Bukan guru matematika. Bukan fikih. Kapane bahasa Arab, sorob, nahu. Nek panjene pinter tanpa guru, gak apa-apa. Ini karena ilmu lahir. Kena diwocok. Yang dimasuknya adalah ilmu batin. Ilmu batin. Guru mursyid itu perlu. Namanya Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa guru mursyid itu seperti dalal. Dalalil hujjat adalah petunjuk jalan orang-orang yang haji. Orang yang haji di waktu itu, kalau Bapak mboten kaya sakniki. Di waktu itu perjalanan Mekah Madinah berarti ziarah kuburane Kanjeng Nabi, berarti salat arba'in perjalanan sampai satu bulan. melewati padang pasir nggih, malam yang gelap. Mugo nek awan panas, oh Bapak. Biasanya kapan awan istirahat nek dalu berjalan nggih. Niki perlu petunjuk. Derenge ten biyen dalan sing lurus diaspal kaya sakniki dereng ngoten. Ini perlu dalal. Kalau tidak ada dalal, tersesat. Semantun di guru mursyid, niki butuh guru mursyid yang kamil. Sing bener-bener menguasai jalan, menguasai medan. Medan ini ku sulit. Melewati makom-makom. Ini jenenge makom kona'ah. Jenenge makom wirai. Makom zuhud. Oh Bapak, makom ikhlas. Makom mahabbah. Makom makrifat. Ini sulit. Ini butuh guru. Oh Bapak, ini orang duwe guru ya fasekhu setan. Jadi soalnya itu perjalanan barang-barang sing ora ketok didelok meripat. Bapak, guru-guru sing soleh. Sing kamil. Nggih ben waca dengan kitab kula At-Thariqah Ilallah. Riko kula sebut nggih guru-guru mursyid yang kamil yang bagaimana. Well, Bapak niki kudu ganti. Ganti koncone kudu ganti nek panjen tobat. Wa man taba balam yughayyir khuluquhu falaisa bitaibin. Nomor 6. Sapa wong tobat kok ora merubah akhlake. Iku jenenge dudu wong tobat. Jadi wong kono wis tobat harus merubah akhlaknya. Akhlake tobaté saka apa? Tobat saka wudu. Ya kudu diganti ambek sabar. Nek tobaté saka medit diganti ambek loman. Kapané tobatiku saka serakah donya diganti ambek qanaah, neriman. Iki akhlaké diganti. Sing ben akhlak iki sombong takabur diganti dengan tawadhu. Iki ana wong tobat ku akhlake gak dirubah. Iku jenenge ora tobat. Oh Bapak sing nomor 7. Wa man taba wa lam yatbi firasahu wa bisatahu falaisa bitaibin. Sapa wong tobat kok gak ngelempit lemeke turu. Ora ngelempit kambal kanggo turu, ku jenenge gak tobat. Nggih. Napa para bapak? Nggih. Wong tobatku kudu seneng salatul lail. Nggih. Mergo salatul lail niki para bapak sing gampang diterima. Soale Gusti Allah ku tawa-tawa setiap sepertiga malam yang akhir. Coro di jam ngono jam loro mendukur. Awakku tawa-tawa. Tawa-tawa sapa sing bengi iki njaluk ngapura tak sepuro. Sapa-sapa sing bengi iki njaluk hajate tak paringi hajate. Sapa-sapa bengi iki ndonga tak ijabahi. Niki Allah ku tawa-tawa, Pak. Setiap malam. Setiap malam. Setiap malam ku didawono Kanjeng Nabi. Setiap sulusul akhir. Sulusul lel sing akhir. Sedaluku nek kita hitungku rolas jam. Niki dibagi podo ambek awan. Mulai jam 6 itu 8, 9, 10 sepertiga yang awal. 11, 12, 1, 2 sepertiga yang tengah. 2, 3, 4, 5 sepertiga yang akhir. Di waktu-waktu ini ku Allah tawa-tawa. Yang zilu rabbuna ila sama idunya. Allah mudun ning langit dunya. Ora ku Allah, Allah gak munggah mudun. Nek munggah mudun iku makhluk. Lah sing mudun apane? Sing mudun keputusannya Allah. Keputusannya Allah mudun ning langit. Langit-langit sing cedek dhewe. Keputusan apa? Tiga hal ini. Sopo sing dungo tak ijabai. Sopo sing jaluk hajate tak paringi. Sopo sing jaluk ngapura tak se. Nek duwe hajat ku ngono lho. Kok rengek-rengek ning arepe kiai. Masalah golek mantu rengek-rengek kiai. Yai pendamelan nopo ya sing cocok kali kula. Yo tak jawab mbuh aku gak nyambut gawe takon. Masyaallah sampe tri nyambut gawe takon nopo kiai. Nggih. Ya itu sepundi kiai. Anak kula minggat nembak apa nopo takon. Ngene-ngene kok jatuh nopo kiai. Iya. Nek wis wani rabi ya iku kudu tanggung jawab sembarange. Ya sadurunge rabi ku lho njaluk saran. Rabi kan njaluk saran, bare wis bubrah lek njaluk saran. Nek rata-rata rabi njaluk mauidho wektu ning pelaminan. Mosok ngrungokno mantene. Gak ngira ngrungokno. Kaya wong biyen iku ape rabi, aku gak rabi nek durung nemokno nggih wong sing mau endoe aku satu wong. Ngoten, Pak. Nggih. Nek iso ana wong sing mau endoe aku satu wong aku baru rabi. Jaluk mau endoe dhisik. Gubras gabrus. Bareng gak berhasil lagi jalur maido, es kaset, kaset. Oh bapak, tapi nanti wongku kampane tobat, nek panjaluk di sepuro, nangis so bengi, sholat wengi lah nono. Fikir bengi ingkang suwe. Fikir bengi kang suwe DPDP Gusti Allah. Nyambut gawe kok angel, nyambut gawe angel, bengi tangi. Selambat nyambut gawe. Anu Pak, nek dalu salat Pak. Anu ya ngapunten, kula niki mboten salat teh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Badhe kowe ijazahi salat dalu jebule fardune wae gak salat. Lho ngene kok dene kiai to. Wis sekali pengarahan, Pak. Nggih. Sampeku nek manut ning bapake, kok nyapu yo nyapu. Manut bapake, kok mijeti bapake yo mijeti. Marut bapak kau numbah-umbah celonone bapak ya umbah-umbah. Kira-kira sampai nek jaluk bapak jaluk duit diwehi buatan. Tolong atan. Disukani yai. Layo to, kau nyapu tandang. Pergisi jeding tandang. Permijeti bapak tandang. Kau numbah-umbah lamini bapak tandang. Ngini ku pobor jaluk duit bapak diwehi buatan. Semunuga mbek Gusti Allah dikongkon jamaah ya budal. Kongkon ngaji ya budal. Kongkon poso ya budal. Kongkon wiridan ya budal. Kira-kira nek njaluk duwe mboten. Lha sampean pun nuntut nggih. Nuntut hajate dhewe. Ora nyawang sing dituntut. Gusti Allah sampean tuntut. Kumpulan kumpulan ngeten-ngeten kali Gusti Allah mboten diwehi mawon. Gusti Allah dipaidu. Eling-eling dawuh Gusti Allah ning donya Ya dunya ikhdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki. Allah dawuh teng dunya, dunya wong sing latine aku latinono. Tapi nek wong latine awakmu dadekno buruhmu. Nggih. Katau dadi buruhe dunya niku mlayu mrono mlayu mrene sing durusi dunya mawon. Enten ku ngladeni Gusti Allah butuh apa-apa keturutan. Diladeni ambek donya. Para bapak, nek kadang-kadang kula jenengan kurang yakin nek ngene iki. Ora patek yakin. Sing perlu ku keyakinan iki, keyakinan. Modele niku ngeten modele. Nglakoni ibadah dipentel dina tok, jaluke langsung rejeki blek. Mana bisa? Oh nandur parining sawah kudu ngenteni patang sasi lagi panen. Nggih. Ndonga lagi terung dina njaluk blek berhasil. Nggih. Wis nek diteliti guyokno awake dhewe ne, guyokno. Guyok. Para bapak. Jadi nek mesin tobat ki wong sing kelempit lemeke turu. Jadi dilempet tu gak tinggoni turu, nek tangi tangi salat, tangi tangi salat, salat bengi sak rekaat luwih bagus katimbang awan sewu rekaat. Salat bengi ini loh, salat bengi satu rekaat itu lebih bagus daripada siang seribu rekaat. Lebih bagus ditinjau dari mana bisa membekas di hati. Nggih. Membekas di hati. Ngomong salat ning ngarepe TV. TV-ne disetel sampean salat. Ayo, aku roh kok ngene iki. Wong TV-ne pas bagus mesti sepak bola mbok apa, ngoten lho. Iman-iman kelangan TV, hurung salat, Bapak nggih. Salat isya ber ambek ndere TV. Ayo krasa apa ora? Lanjut nomor 8. Wa man taba wa lam yatasaddaq bi fadli ma fi yadihi falaisa bitaibin. Nomor 8. Dari kanjeng Nabi, barang siapa yang bertobat tapi tidak mau bersedekah kelebihan apa yang dimiliki, itu namanya orang belum bertobat. Terus Bapak, jadi wolu iki kanjeng Nabi merinci. Nek panjenengan tobat ben ku gak tau sedekah. Nek kapane tobat ben gak tau jariah. Nggih. Kapan itu bad ben gak tahu nyantune fakir mesin anak yatim nyantunono bima fadullah mafiyadi apa yang lebih di tangannya. Terus bapak sing luweh lo nek kapane pas-pasan kanggo bojone pas kanggo anake pas ya aja mlebu kanggo anak bojo ku wajib nggih mboten sedekah iku sunat. Barang aku ngene ngene lah ngono to yai. Moko rada nemu kemurahan. Para bapak lan para ibu, dawuh Nabi, fa idzastabana minal abihadil khisal bahwa taibun haqqan. Kalau 8 hal ini sudah terbukti dari seseorang, maka barulah orang itu disebut orang yang bertaubat yang orang yang bertaubat yang sebenarnya. Para bapak dan para ibu, enten cerita. Ceritane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suwan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah suwan niku latok muwun. Sedina mar suwan niku lho muwun, muwun ku nangis. Kok muwun sampean gak paham. Nangis. Nangis gak paham pisan, mewek. Lah suwan kok mewek. Nangis. Aja Nabi dawuh Umar, apa sebab kau menangis? Datang-datang kok terus nangis. Umar jawab, ya Rasulullah, kenten di depan pintu ini kok ya Rasul, enten pemuda nangis. Tengarpe pintu ini dalam jenengan niku lo enten pemuda nangis. Akhirnya kalau katut nangis ya Rasul, berkenangis si pemuda niku. Nabi dawuh, jangan mlebu mrene. Jak mlebu mrene. Lajeng akhire kalih Umar dijak mlebet. Wong lanang niku nangis, wong mudane. Sik enom. Nangis. Ana Nabi lajeng terus ndangu lare enom niku. Pemuda, kenapa engkau menangis? Menangis yang seperti itu apa sebabnya? Ya Rasulullah, apkani dunubun kasirun kasirotun. Kulo nangis niki ya Rasul sebab dosa kulo kuatah ya Rasul. Dosa kulo kuatah. Untung wong lakoni dosa gelem sowan kiai. Niki untung nggih. Orang wong dosa nangis sowan Kanjeng Nabi ki untung nggih. Kebanyakan wong dosa ku mboten purung. Nggih. Moro teng kiai, moro teng ulama, moro teng jene Nabi. Ku mboten purung. Dosa kula kathah ya Rasul, dosa kula kathah. Kula ajrih nek njenjing kula didukani kalih Gusti Allah. Kula ajrih nek sampe didukani. Kalau sampai Allah memurkai aku. Dan Nabi dawuh, apakah kamu pernah musyrik? Yang baik jawab, mboten ya Rasulullah. Nek syirik lo mboten nate. Kaya Nabi takon maneh, apa kamu pernah membunuh orang tanpa hak? Kaya riyan ku tahu orang. Saya kisih ten pak menganjuk ibu Ujionok. Apakah kamu pernah membunuh orang tanpa hak? Yeah. Pemuda menjawab, mboten ya Rasul. Wis ora usah susah. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Walaupun dosamu sepenuh langit dan bumi tingkat 7. Dosamu tingkat 7 langit, dosamu tingkat 7 bumi akan diampuni Allah. Asalkan kamu mau bertobat dari Kanjeng Nabi. Lah kok pemuda matur ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada langit 7. Lebih besar daripada bumi 7. Lebih besar daripada gunung-gunung sak jagat ya Rasul. Kaya Nabi terus tanya, apa dosamu lebih besar daripada kursi? Laku ngagem ya Rasulullah. Ketimbang aras, ketimbang kursi. Apa dosamu lebih besar daripada aras? Laku ngageng ya Rasulullah ketimbang aras. Apakah dosamu lebih besar daripada pengampunan Allah dan rahmat Allah? Nek pengman Allah, rahmat Allah, kita si ageng rahmati Allah ya Rasul. Nek ta si ageng rahmati Allah, ta si ageng pengampunane Allah. Wis saiki critakno kandakno aku dosa apa? Isin ya Rasul, kula isin. Kula isin nek matur jenengan. Aja isin. Aja isin saka aku. Wis saiki critakno dosa apa? Ya Rasulullah, mun 7 taun niki penggawean kula nduduk kuburan ya Rasul. Kapan enten tiang pecah, kula duduk kuburane, kula pendet kapane. Niki pun 7 tahun. Pun 7 tahun kapan tiang pecah, kula duduk kuburane, kula pendet kapane. Sampai sing terakhir niki ya Rasul, enten putri ini sahabat Angsor niku pecah. Putih sahabat Angsor niku cantik merusuh putih. Yeah. Barang dikubur kalau duduk ya Rasul. Yeah. Kalau dalakan kalau angkat tendur. Yeah. Kalau junjung tendur. Akhirnya kafane kalau pendet. Barang kafal kalau pendet. Kalau sawang mana tahan ya Rasul. Mana tahan lho kok merusuh kaya ngono. Akhire nggih dalu niku rasa kula kumpuli nggih. Mane badhe matur isin niku wae. Kula kumpuli digodho kali setan kaya ya Rasul nggih. Bareng kula kumpuli lha kok mayit iki guneman ya Rasul. Guneman. Apa abak muga isin ambek buku catetane Allah. Apa abak muga isin buku catetane Gusti Allah. Besok kapane buku catetan wis diwehno awakmu. Hake wong sing dianiaya akan menuntut kepada yang menganiaya. Wong sing dianiaya akan mengambil haknya kepada yang beraniaya. Ku besok niku wong sing dianiaya ku menuntut pon bapak. Apa sampean gak sakno ning aku? Wong aku disucikne dadi wong sing suci kok saiki dadekno junub. Heeh. Lha bapak dikumpuli kan dadi junub. Wong aku ditutupi rapet, aku gombok udane. Kumpul ambek wong-wong sing padha mati aku mudho. Apa awakmu gak sakno? Akhire Kanjeng Nabi niku melompat, Pak, kaget. Sampai Nabi ngadep nyet nyolot saking kagete dosane. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Hei Fasek, keluar dari rumahku." Tidak ada pembalasanmu kecuali neraka. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Terus pemuda ini terus modal nangis gitu. Nangis sambat-sambat. Aduh ciloko aku. Aduh ciloko aku. Terus datang padang pasir. Biambak itu sampai mboten mangan pitung dino. Mboten ngombe pitung dino. Mboten turu pitung dino. Mengsusahku gak doyan mangan pak. Sampai susah ku blablek malah mangan. Mangan gak doyan, ngombe gak doyan, turu gak iso 7 dino. Saking susahe. Nggih, diusir ambek Kanjeng Nabi. Sampai kekuatan tubuhnya hilang, akhirnya ambruk nggih ning pasir-pasir. Nggih. Bareng ambruk teng pasir-pasir sujud. Piyambake matur Ilahi. Ana abdukal mudhib al muhti jitu ila babi rasulika liyasfa ali indak fala masami abdi mahati'ati toradani an babihi bahrajani min indihi Faji'tu al-yawma ila babika ya Allah litakuna li syafi'an inda habibika fa innaka rahman ila abidik walam yaqwa roja'i ila bika wa ila fa'al sirnaran min indik wahrikni bika fi dunyaka qabla an tuhrifani fi akhiratika. Summa ja'a Jabra'il ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhire nangis nggih, luyu pitung dino gak turu, gak mangan, gak ngombe. Ambruk sujud sirai teng pasir-pasir, nggih, teng debu-debu. Wahai Tuhanku, aku memang hambamu yang penuh dosa, yang penuh kesalahan. Aku sudah datang ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan memberi syafaat aku di hadapanmu. Setelah beliau mendengar kebesaran dosaku dan kesalahanku, aku ditolak, diusir dari pintunya. Dan aku suruh keluar dari sampingnya. Kemudian ya Allah, aku hari ini datang ke pintumu agar supaya engkau memberi syafaat kepada aku. Karena engkau adalah Zat yang maha pengasih dan penyayang kepada semua hambamu. Sudah habis harapanku ya Allah, kecuali kepadamu. Kalau tidak, tidak kau terima ya Allah. Nah, kalau tidak kamu terima, sudahlah sekarang juga lepaskan api neraka kepadaku, biar membakar aku di dunia sebelum api itu membakar aku besok di akhirat. Bareng ngoten mulai kajibil diutus Gusti Allah. Ono neng ono Muhammad ono elingno. Mulai kajibil matur ya Rasulullah, Allah kirim salam teng panjenengan. Kanya Nabi terus dawuh, wa assalam baminhu salam waraika yarji'u salam. Yo panjen Allah iku dat sing gawe slamet saka Gusti Allah keselamatan, dan keselamatan akan kembali kepada Allah. Allah adalah maha sejahtera, dari Allah lah kesejahteraan, dan kesejahteraan akan kembali kepada Allah. Terus Jibril matur, ya Rasulullah, Allah ndangu teng panjenengan. Ndangu pun akoni. Muhammad, apa sliramu sing gawe makhluk? Allah dawuh ngoten ya Rasul teng panjenengan. Muhammad, apa sliramu sing gawe makhluk? Sing gawe kekasih, sing gawe hambaku. Kanjeng Nabi terus dawuh, Allah lah yang menciptakan aku dan menciptakan semua makhluk. Terus Jibril matur maneh, ya Rasulullah, Allah ndangu pengen. Napa pengen sing maringi rezeki datang hamba-hamba Allah? Kanjeng Nabi jawab, Allah sing maringi rezeki maring hamba-hambanya dan juga memberi rezeki kepada aku. Mulai kajipil matur maneh, Gusti Allah ndangu pengen ya Rasul, napa panjenengan sing berhak nrimo tobaté kawula? Nggih. Napa panjenengan? Kanjeng Nabi dawuh, yang berhak menerima tobat hamba adalah Allah. Dan Allah lah yang mengampuni dan memaafkan semua kesalahan. Jibril matur maneh, Allah dawuh tentengan, aku ngutus nenggonmu kawula. Saka kawulaku ya pemudaiku lho. Pemudaiku melahirkan dosanya. Baru satu dosa dari beberapa dosanya. Kemudian kamu berpaling daripada hambaku. Berpaling yang amat sangat. Hanya sebab dosa satu. Maka bagaimana kondisi orang-orang yang berdosa besok, di mana mereka akan membawa dosa-dosa seperti gunung. Apakah engkau, ya, padahal engkau adalah utusanku. Engkau adalah saya utus untuk rahmatan lil alamin. Kenapa engkau tolak orang yang bertobat? Maka jadilah kau orang yang kasih sayang pada mukminin dan orang yang memberi pertolongan pada orang-orang yang berdosa dan memaafkan kesalahan hambaku. Muhammad, ketahuilah hambaku yang kau tolak itu saya ampuni dosanya, saya ampuni kesalahannya. Berkanya Nabi ini ku pireng nggih sahabat niku diundang kabeh. Hai sahabat-sahabatku, hai sahabat-sahabatku, iki wong sing wingi sing tak tolak iku diampuni mbek Gusti Allah. Ayo saiki padha budal ning padang pasir kono, nggih. Ning padang pasir, ayo padha nyalati, padha nyalati, nggih. Kok nyalati, nggih, bebungah, padha bebungah, wong tiyang-tiyang iki tasih gesang. Bebungah nek tobaté diterima mbek Gusti Allah. Para bapak, akhirnya Kanjeng Nabi mbek sahabat niku nekani tiyang sing sujud niku wau sing busane kaya sing diaturaken niku wau, akhir ditebungah Kanjeng Nabi bahwa dosamu diampuni Allah, dimaafkan oleh Allah. Akhirnya sahabat niki nggawa tiyang niku dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajeng sahabat-sahabat itu nggih nemu kanjeng Nabi. Kula wau enten kesalahan teng akan titik. Dadi kanjeng Nabi mboten derek teng padang pasir. Namun sahabat-sahabat sing nggih dateng padang pasir, terus pemuda niku dijak padang Pak Dedak kalian sahabat sowan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bareng pun dumugi datang Rasulullah, Kanjeng Nabi sedang salat maghrib. Nggih. Terus sahabat niku salat maghrib makmum Kanjeng Nabi. Nggih bersama kali pemuda niku wau. Falamma qara'a surat al-Fatihah wa dhamma ilaiha arhaqum mutakasur ila angkola hatta zurtumul makobir sohasabu sohatan wasakoto balamma atamu sholat wajadu asyab kot mata wa farakot dunya rahimahullah ta'ala. Para bapak, jadi pemuda niku dijak sahabat sowan kanjeng Nabi. Bareng tekan kanjeng Nabi, kebetulan kanjeng Nabi sedang sholat maghrib. Akhirnya sahabat niku kabeh nderek makmum, termasuk pemuda niki nderek makmum pisan. Wonten sholat niku kanjeng Nabi maca Fatihah. Badane maca Fatihah, surate maca alhaakumut takafur hatta zurtumul makobir. Alhaakumut takafur hatta zurtumul makobir. Bareng tekan hatta zurtumul makobir, pemudan kunjerit. Blek. Bareng badane sholat didelok, ternyata pemuda niku pejah. Nggih. Pejah sak badane diterima tobaté kali Allah Subhanahu wa taala. Intine keterangan kula, tobat niku harus baik kangune wong syariat untuk mencapai surga. Utuh kangune wong thariqah untuk mencapai wusul ila Allah. Utawa kanggone wong ahli hakikat untuk mencapai asyidku fil ubudiyah. Iku kabeh kudu melaksanakan tobat, taubatan nasuha. rinciane kados keterangan kula wau. Para bapak enggak boleh putus asa. Nggih. Mergo napa? Mergo sepira mawon dosane kula njenengan isih gedhe pengapurane Gusti. Senajan sepiro agenge kesalahan tasih gedhe rahmate Gusti Allah. Mulane panjenengan mboten pareng putus asa saking rahmate Allah, putus asa saking pengapurane Gusti Allah. Seberapapun dosa-dosanya. Niki para bapak satu jalan keluar kangge kula njenengan nggih supaya mboten putus asa nggih. Sebelum sowan datang Gusti Allah, berusaha sekuat mungkin untuk bertobat. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, monggo kita sami bertobat datang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bibarakatihim wa bina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim wadina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim wadina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amma bibarakatihim wa bina lahusna bihormatihim wa amitna nafi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na ibarakatihim madina ikhormatihim wa amitna fi tariqati wa muhafati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peng Numan sederek saking Lamongan putrane Pak Syuhada. Nggih. Jenenge kula lali Lili sapa nok Firdos ngono nggih. Putrane Pak Syuhada nggih. Kepados manggi kula. Rawuh mboten? Nggih. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Ya, nanti kian tenang. Ada pada yang terek nanti.